عليه ومبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الحشر. قال رحمه الله تعالى: الجلاء يعني الإخراج من أرض إلى أرض، dikeluarkannya satu kaum dari negeri menuju negeri yang lainnya, pengusiran. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala: babun. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت نزلت ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقى أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. Coba perhatikan ikhwani fillah azakumullah, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari sebagaimana yang antum sudah pelajari. Semua rawi-rawinya mengatakan haddatsana. Coba perhatikan. Dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim. Muhammad bin Abdul Rahim mengatakan haddatsana Sa'id bin Sulaiman. Barakallahu fikum. Jelas-jelas mereka, barakallahu fikum, mengatakan disampaikan oleh si fulan kepada kami. Berarti as-sama ada. Namanya ittisalus sanad. Beda dengan an'anah yang terkadang barakallahu fikum memiliki makna atau tersirat apakah dia mendengar langsung atau tidak, yakni melalui orang lain. Sa'id bin Sulaiman mengatakan haddatsana Husaim. Husaim mengatakan akhbarana Abu Bishr an Sa'id bin Jubair. Dari Sa'id bin Jubair. Qala qultu li Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair berkata kepada Ibn Abbas, suratul taubah, yakni bagaimana tentang suratul taubah? Karena Ibn Abbas memiliki keilmuan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Keilmuan yang luar biasa. Dari semua cabang-cabang ilmu dimiliki oleh Ibn Abbas. Ini tentunya berkat doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihhu bid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Baik. Tentunya disertai dengan kerja keras. Tekad kuat dari Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu dari sejak kecilnya. Barakallahu fikum. Beliau semangat. Qala at-taubatu hiyal fadhihah. Kata Ibn Abbas, At-Taubah, suratul Taubah, biasa juga disebut dengan Al-Fadihah. Fadihah itu pembongkaran aib. Baik. Yani aibnya orang-orang munafikin yang mereka terkadang sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan melakukannya. Baik. Mereka melakukannya dengan dusta. Maka disebut al-fadhihah. Ma zalat tanzilu wa minhum di antara mereka ada yang begini, di antara orang-orang munafikin dengan berbagai macam model sifat karakter yang mereka miliki, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang mengatakan ini, di antara mereka ada yang mengatakan ini. Hatta wannu, sampai mereka menyangka bahwa tidak akan tersisa seorang pun kecuali akan disebutkan dalam Al-Quran. Sifatnya mereka, ucapannya mereka. Di antaranya wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu bih. Mereka berjanji kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami harta benda yang melimpah, maka kami akan berbuat derma, berbagi, menyantuni fakir miskin, orang-orang yang butuh dan seterusnya. Begitu Allah memberikan kepada mereka harta yang berlimpah, bakhilubi, ternyata mereka kikir. La haula wa quwwata illa billah. Banyak. Silakan tengok kembali surah At-Taubah. Barakallahu fikum. Yang biasa disebut Al-Fadhihah. Pembongkaran aib-aib mereka. Qala qultu suratul Anfal. Terus aku bertanya, terus bagaimana dengan suratul Anfal? Qala nazalat fi Badr. Suratul Anfal berkenaan dengan Badr. Adapun perang Uhud banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran. Qala qultu suratul Hasyr. Terus aku mengatakan suratul Hasyr. Qala nazalat fi Bani Nadhir. Beliau mengatakan surah itu turun berkenaan dengan Banu Nadhir. Qala rahimahullahu taala hadatsana Al-Hasan bin Mudrik qala hadatsana Yahya ibn Hammad wa akhbarana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id qala qultu li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma suratul Hasyr qala qul suratu Bani Nadhir. Katakan suratu Bani Nadhir, yakni suratul Hasyr. Barakallahu fikum, itu sama seperti suratu Bani Nadhir karena pembicaraannya banyak berhubungan dengan Bani Nadhir ketika mereka diusir keluar dari negeri mereka karena penentangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan mereka terhadap pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma qata'tum min lina, qala rahimahullah. Bab ma qata'tum min lina nakhlah ma lam takun ajwah au barniyah. Lina ini adalah jenis kurma. Malam takun ajwah au barniyah, selain ajwah dan selain barniyah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Layth An-Nafi ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harraqa nakhla Bani Nadhir wa qata'a wa hiya al-buwayra fa anzalallahu ta'ala ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idznillahi wal yukhziyal fasiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar pohon kurmanya Bani Nadhir untuk membuat ciut nyali mereka. Barakallahu fikum. Dan nampak pada hati mereka rasa takut. Wa qata'ah, bahkan beliau menebangnya, menebang pohon kurma. Kalau ini ada untuk maslahah. Maka turun Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah." Apapun atau adapun yang kau potong, yang kau tebang dari pohon-pohon kurma itu, atau apa yang engkau biarkan dia tetap tumbuh hidup tegak berdiri ala usuliha di atas batangnya, fa bi idznillah, maka itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa liyakhzil fasikin, dan untuk menjadikan khizy, kerendahan bagi orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik ya orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kufar, fusaq, mereka tidak mau taat, fasik, kafir. Qala rahimahullahu taala babu qawlihi ma afa Allahu ala rasulihi. Baik, yakni apa yang Allah berikan kepada rasulnya. Dari fai. Ini fai adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam keadaan tidak terjadi peperangan. Kaum kufarnya, musyrikinnya lari duluan. Maka harta yang mereka tinggalkan dikatakan fai. Adapun harta rampasan yang diperoleh dengan peperangan, usai perang, apakah mereka mati atau lari meninggalkan pertempuran, maka harta rampasan itu dikatakan ghanimah. Barakallahu fikum. Ghanimah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Sufyan ghaira marrah. Yani bukan satu kali aku mendengarkannya. Itu yang dimaksud dengan ghaira marrah. Berulang-ulang dia dengarkan hadis ini dari Sufyan. An Amr an Zuhri an Malik ibn Aus ibn al-Hadathan an Umar radhiyallahu anhu qala kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulih. Mimma lam di situ ya. Mimma lam yujifil muslimuna alaihi bi khayli wala rikab. Ya. Alu sabah. Lam. Di sini salah cetak. Mimma lau di sini. Mim sebenarnya. Mimma lam yujibil muslimuna alaihi bi khairi wala rikab fakanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassa. Taib. Yunfiqu ala ahlihi minha nafaqata sana. Thumma yaj'alu ma baqiya fis silahi wal qura' taib iddatan atau uddatan fi sabilillah. Bahwa harta benda Banu Nadir mimma afa Allahu ala rasulihi, dari harta benda yang Allah berikan kepada rasulnya. Mimma, dari keadaan yang kaum muslimin tidak menjadikan kendaraan-kendaraan mereka lelah, apakah itu onta atau kuda dalam peperangan. Artinya tidak terjadi peperangan, mereka diusir, mereka tunduk. Barakallahu fiikum. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah. Maka semuanya untuk kaum muslim, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunfiqu ala alihi minha nafaqata sanatihi. Beliau menginfakkan untuk keluarganya selama satu tahun. Diambil untuk persiapan satu tahun. Barakallahu fiikum. Baik. Di sini menunjukkan tentang bolehnya orang menyimpan sesuatu untuk masa-masa yang akan datang. Dari tabungan mungkin. Ya kan? Uangnya ditabung. Atau sesuatu yang mungkin bisa disimpan agak lama. Untuk persiapan. Karena tidak selamanya kondisi sama. Sebagai pedagang mungkin, sebagai pebisnis, sebagai petani, sebagai peternak, pokoknya penguasa, pengusaha, ada saat-saatnya banyak keuntungannya, di saat-saat yang lain dia kurang, bahkan boleh jadi dia rugi. Barakallahu fikum. Ini yang sudah biasa di masa-masa ruginya ini atau kurangnya Tapi dia bisa memanfaatkan apa yang telah dia simpan, tapi apa yang telah dia tabung. Barakallahu fiikum. Karena kebaikan-kebaikan ini sangat butuh banyak dana. Jadi jangan apa yang ada langsung dihabiskan, ada langsung dihabiskan, ada langsung dihabiskan. Lah, karena boleh jadi kita mungkin sakit, ya butuh pengobatan. Barakallahu fiikum. Anak-anak mungkin mau disekolahkan, butuh biaya. Pengen melakukan umrah, biayanya lebih banyak lagi, apalagi haji dan seterusnya. Masyruat, proyek-proyek kebaikan, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren dan yang lainnya. Sangat banyak yang butuh tentunya uluran tangan kita. Ya, seberapa-seberapa yang bisa kita simpan, kita tabung. Barakallahu fiikum. Jangan semua apa yang ada kita dapatkan kita habiskan. Dapat bikin acara. Kita bukan melarang, paham barakallahu fiikum, untuk melakukan sedekah dengan mengajak orang untuk makanlah bas. Tafadhal. Tapi perhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita di masa-masa yang akan datang. Ada tabungan untuk anak-anak kita, karena butuh banyak, barakallahu fikum, dana. Pembelian kitab, kemudian barakallahu fikum, uang SPP-nya, agar uang SPP butuh. Karena pendidikan yang kita kelola ini, yang mengelola ya kita sendiri. Langgengnya pendidikan yang kita kelola ini ya dari ta'awun. Ikhwah semuanya ta'awun dari para wali, anak didik. Barakallahu fikum. Fakanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa yunfiqu ala ahlihi minha nafaqata sanatihi thumma yaj'alu ma baqiya fi silah. Kemudian lebihnya beliau mengalokasikan dana itu untuk pembelian senjata. Pembelian senjata, peralatan tempur sebagai persiapan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala babun wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Baik. Apapun yang Allah, apapun yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka ambil, jalankan. Baik. Apakah itu perintah, laksanakan, atau itu adalah larangan, tinggalkan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Yusuf. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فإذا فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا Faqal law kanat kadzalika ma jama' ma jama'tuha. Baik. Dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan la'anallahu al-washimat wal mutawashimat. Baik. Yang mentato dan yang ditato, wal mutanammisat, yang mencukur bulu alis, wal mutafallijat, dan yang mengkikir gigi. Barakallahu fikum, mengkikir giginya agar supaya agak jarang sehingga nampak lebih muda. Dilhusn. Mentato dan yang ditato. Barakallahu alaikum. Tato ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Barakallahu alaikum. Tapi mencukur alis juga. Tapi mengkadimi zaman. Sampai sekarang juga perempuan mencukur alisnya kalau di apa namanya? Kalau mau di dandani, dicukur alisnya imas paruhnya, wa imas semuanya kemudian dikasih spidol. Tapi spidol entah apalah pokoknya. Tapi ganti yang dia tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Demikian juga ini nih, bulu mata disambung. Sehingga barakallahu fikum nampak katanya lebih cantik. Ini semuanya dilarang barakallahu fikum. Kasihan para pengantin ini. Diperlakukan demikian mau-mau saja, ridha-ridha saja, padahal itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai kehidupan baru dengan maksiat. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Banyak saja alasannya. Yang jelas dilaknati mereka ini. Mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fabalaga dalika imra'atan min bani Asad. Ucapan Ibnu Mas'ud ini sampai ke telinga seorang perempuan dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Ya'qub. Dipanggil biasanya dengan nama Ummu Ya'qub. Faja'at, maka perempuan ini pun datang kepada Ibnu Mas'ud. Innahu balagani annaka la'anta kaita wa kaita. Sungguh telah sampai kepada aku bahwa engkau melaknati demikian dan demikian. Perempuan ini, perempuan macam-macam. Faqala mali wa la alan mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa aku tidak melaknati orang-orang yang telah dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man huwa bi kitabillah. Dan mereka juga dilaknati. Dalam kitabullah. Faqalat laqad qara'tu ma bainal lawhaini. Perempuan itu ngotot. Ana sudah baca dari awal sampai akhir. Tapi baina duffataihi, ini kulitnya, sampulnya ini. Di antara dua sampulnya ana sudah baca, ana sudah hafal. Tidak ada laknat itu yang seperti engkau ucapkan terhadap perempuan-perempuan yang melakukan ini. Barakallahu fikum. Ya, para laki-laki pun kalau melakukan hal yang sama juga dapat laknat. Baik. Cuma waktu itu mungkin kebanyakannya perempuan yang melakukannya. Kenapa aku tidak melaknati orang yang telah dilaknati oleh Rasulullah dan mereka ada dalam Al-Quran? Faqala qad kharatuma bainal lawhain. Perempuan ini bersikukuh mengatakan, "Ana sudah baca Al-Quran. Nah, sudah hafal, tidak ada itu. Fama wajadtu fihi ma taqul." Aku tidak mendapati apa yang kau ucapkan itu. Qala in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau betul-betul engkau membacanya, engkau menghafalnya, niscaya betul-betul engkau telah mendapatkannya. Amma qara'ti, tidakkah engkau membaca wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Dan adapun apapun yang Rasul beritahukan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian, jalankan, ambil sebagai petunjuk. Wa mana hakum anhu bantahu, dan apa yang beliau larang daripadanya, maka silakan kalian tinggalkan. Qalat bala, perempuan itu mengatakan, iya saya baca itu. Qala bainahu qad naha anhu, perbuatan yang anda ucapkan tadi itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qalat fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Maka perempuan ini mengatakan, oh, ana memandang istri anakmu juga melakukan pelanggaran itu. Qalat habi fanzuri. Silakan datang ke rumah, lihat, tengok. Kalau mereka memang adalah orang-orang yang melakukan yang dilarang itu. Pada habat fanadharat, maka perempuan itu datang ke rumahnya Ibnu Mas'ud dan melihat. Falam tara min hajatiha syai'a, maka dia pun tidak mendapati apa yang dia inginkan, yang dia sangka kalau keluarga Ibnu Mas'ud melakukan perbuatan itu. Faqala law kanat kadzalika ma jama'tuha. Seandainya mereka-mereka itu melakukan yang dilakukan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapat lanat, maka aku tidak akan tinggal bersama dengan mereka. Jama'tuha ada beberapa maknanya, tapi al-aula huwa al-ijtima', yakni berkumpul, aku tidak akan berkumpul dengan, aku tidak akan satu rumah dengan mereka. Baik. Di riwayat yang lain memang ma jama'atna. Baik, mereka tidak akan tinggal bersama dengan kami. Masya Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عباس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة قال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قال حديث ini لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة. Rasulullah SAW melaknati perempuan yang menyambung rambutnya. Baik. Kalau zaman sekarang ini mungkin ya seperti sanggul. Baik, disambung rambutnya. Atau membuat sesuatu. Yang serupa dengannya sehingga dia dianggap. Nampak memiliki rambut yang panjang, rambut yang subur. Barakallahu fikum. Seperti beberapa waktu yang lalu ada model kudung perempuan, semacam songkok-songkok. Kemudian di belakang di sini memang ada semacam apa namanya? Macam kondek begitu, barakallahu fikum. Kemudian mereka pakai kudung. Sehingga orang dari luar mengatakan, "Ih, kudungnya besar, berarti rambutnya panjang ini." Barakallahu fikum. Baik. Inilah nanti pelakunya. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala babun walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang yang lebih dahulu tinggal di negeri itu dan beriman, yakni muhajirin maksudnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abu Bakar ya'ni ibn Ayyash an Husain an Amr bin Maimun qala qala Umar radhiyallahu anhu usil khalifata bil muhajirin al awwalin ay ya'rifa lahum haqqahum wa usil khalifata bil ansar alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman wal iman min qablihim ay yuhajira an nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqbala min muhsinihim wa ya'fuwa an musiihim. Umar Amr bin Maimun berkata Umar radhiyallahu taala anhu usi, aku wasiatkan kepada khalifah setelah aku nanti, bil muhajirin al awwalin, untuk berbuat baik kepada muhajirin generasi pertama. Baik, tokoh-tokohnya. Karena taib as-sabaqiyah ini memiliki keutamaan, siapa yang dulu. Barakallahu fikum. Siapa yang lebih dulu? Dan ini banyak dalilnya. Barakallahu fikum. Yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu menolong Rasulullah, yang lebih dulu berjihad, yang lebih dulu hagar berimpak. Itu lebih mulia, lebih utama ketimbang orang yang amalannya sama tapi setelahnya. Sahih. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada khalifah yang akan memimpin kaum muslimin setelahnya, karena beliau setelah ditikam, dokter pun sudah angkat tangan. Barakallahu fikum. Beberapa tikaman yang ada menghujam perutnya, la haula wa quwwata illa billah, menjadikan beliau sakit parah, sehingga dokter tabib mencoba memberikan air susu. Ternyata air susu itu keluar di usus-ususnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada ucapan para tabib kecuali mengatakan ihtasib ya amiral mu'minin. Nah, ini usaha upaya tidak bisa lagi. Kalau kondisi yang seperti ini biasanya akan merenggut nyawa. Barakallahu fikum. Tidak bisa lagi ditangani. Memang parah. Karena belati yang dipakai oleh Abu Lu'lu al-Majusi menikam ini memiliki ketajaman dua sisi. Jadi lebih lebar, lebih luas. Barakallahu fikum. Mungkin sayatannya di sorong sana, sorong sini. Baik. Banyak akan terputus, banyak akan terpotong. La haula wala quwwata illa billah. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala menunjuk sisa dari al-asyara al-mubasysyirin bil jannah untuk musyawarah dan mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah penggantinya. Barakallahu fikum. Akhirnya sesuai dengan keputusan diangkatlah siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Lah maka pesan ini dipesankan untuk khalifah siapapun setelah beliau untuk barakallahu fikum berbuat baik kepada muhajirin al-awwalin. Baik. Karena mereka memiliki keistimewaan, keutamaan. Ayya'rifa lahum haqqahum, untuk mereka dikenali kebaikan-kebaikannya, hak mereka untuk dimuliakan, diistimewakan. Barakallahu alaikum. Walaupun mereka tidak meminta, karena demikianlah sesungguhnya. Cuman kita ini yang memiliki kewajiban, harus paham kewajiban kita terhadap orang-orang mulia. Walaupun orang-orang mulia tidak minta untuk dimuliakan. Barakallahu alaikum. Baik. Orang-orang utama tidak ada di antara mereka mau minta untuk diutamakan. Ya, anak mesti lebih istimewa, anak mesti enggak. Enggak juga dia mau bilang, antum hormat, harus hormat sama anak. Enggak sampai demikian, barakallahu fikum. Tapi kita yang memiliki kewajiban untuk apa? Menghormati orang yang lebih mulia, mengutamakan orang yang utama, ini kewajiban kita. Barakallahu fikum. Alladzina tabawwa wa usil khalifata bil ansar, dan aku mewasiatkan kepada khalifah yang akan memimpin kaum muslimin sepeninggal aku nantinya, barakallahu fikum, untuk berbuat baik kepada orang-orang ansar. Baik. Alladzina tabawwa ad-dar wal iman min qabli ay yuhajiran nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah menduduki, yang meninggal, yang menempati kota Madinah dan beriman sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, sebelum kaum muslimin hijrah. Orang ansar adalah orang-orang yang istimewa, barakallahu fikum. Orang-orang istimewa, sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai beliau mengungkapkan dengan ungkapannya, al-ansaru syi'arun wan-nasu dithar. Orang ansar itu syiar. Ini baju yang lengket, pakaian yang lengket langsung dengan kulit. Orang lain serang ansar itu pakaian luar. Barakallahu alaikum. Pakaian luar. Jadi orang ansar orang yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika di Hunain, barakallahu alaikum, ganimah dibagi-bagi, orang-orang ansar tidak mendapatkan bagian dari ganimah. Sehingga muncul komen di mana-mana dari anak-anak mudanya. Tokoh-tokoh ansar tidak ada yang mengucapkan macam-macam. Pokoknya apa yang menjadi keputusan Rasulullah itulah yang terbaik. Sehingga tidak ada komen sama sekali. Karena sudah terdidik mereka, barakallahu, dengan didikan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal. Apapun yang menjadi keputusan Rasulullah, as-sam'u wa ta'ah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ahlal ansar. Baik. Wahai orang-orang ansar. Baik. Apa ini yang telah sampai kepadaku kabar dari kalian? Baik, mereka mengatakan, ya Rasulullah, adapun kami orang-orang yang tua tidak ada yang mengucapkan itu. Yang ada dari anak-anak muda kami, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kumpul semua orang ansar. Kumpul semuanya. Dan ada tidak ada seorang pun yang bergabung dengan kalian kecuali orang ansar. Setelah kumpul semuanya, Rasulullah SAW berpidato. Baik. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kebaikan orang Ansar, betapa baiknya orang-orang Ansar. Kemudian pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyentuh. Beliau mengatakan, "Tidakkah kalian ridha untuk orang-orang membawa unta, sapi, kambing pulang ke rumahnya masing-masing? Sementara kalian wahai orang-orang Ansar membawa memboyong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kalian. Kembali ke kota Madinah." Tidak ada ucapan orang ansar kecuali Allahu wa rasuluhu aman. Baik. Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan rasulnya lebih banyak memberi. Walaupun Rasulullah SAW mengingatkan kebaikan orang ansar. Kenapa wahai orang ansar kalian tidak mengatakan, ya Rasulullah, engkau diusir oleh kaummu, kemudian kami yang menampung engkau, melindungi engkau, membela engkau. Baik. Subhanallah. Orang-orang Ansar dijadikan ukuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbul Ansar minal iman wa bughdul Ansar minan nifaq. Sampai demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang Ansar sebagai barometer keimanan dan kemunafikan. Istimewa. Dan mereka adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Ansar ini. Ketika mereka mengairi kebun-kebun mereka dan mereka telah lelah, capek untuk mengairi kebun-kebun mereka manual, salah seorang di antara mereka mengatakan, muncul ide cemerlangnya mungkin, dia mengatakan, kenapa kita harus capek-capek begini terus? Tidakkah di tengah-tengah kita ada Rasul, doanya makbul? Kita minta saja ke Rasul agar supaya dimuncratkan mata air dari kaki gunung ini, setelah itu kebun kita akan terairi setiap saat. Mereka pun mengatakan, oh iya juga, oh ini kesempatan ini. Wah, akhirnya mereka rame-rame datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka pada datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kedatangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum mereka berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput mereka dan mengatakan, "Wahai orang-orang Ansar." Baik. Tidaklah aku meminta kepada Allah pada hari ini kecuali Allah akan memberikan kepadaku. Dan tidaklah kalian meminta kepada aku pada hari ini kecuali aku akan memberikannya kepada kalian. Loh, so pasti-pasti ini. Setelah ada jaminan bakal diterima, mereka akhirnya saling memandang. Dan muncul pertanyaan kembali. Ad-dunya turidun? Apakah dunia yang kalian akan minta ini? Apakah kita akan tetap mengajukan permohonan kita ke Rasulullah seperti apa yang kita sepakati tadi dari awal-awal? Ad-dunya turidun? Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengatakan bukan. Subhanallah. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka minta adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengatakan istighfir lana ya Rasulullah. Karena kapan orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan surga untuk dia. Subhanallah. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar." Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar, ampunilah anak-anak mereka, ampunilah cucu-cucu mereka. Orang-orang istimewa. Barakallahu fiik. Pengkaderan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memang mereka tertempa dan menjadi orang-orang hebat. Didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.